Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa mimman yunkiru ru'yatallahi azza wa jalla al-mu'tazilatu wal-jahmiyatu. Dan diantara orang-orang yang mengingkari bahwa Allah Azza wa Jalla akan dilihat pada hari kiamat nanti adalah orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah. Fahum yunkiruna ru'yatallahi tabaraka wa ta'ala. Maka mereka orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah mengingkari ru'yah Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengingkari bahwa Allah Azza wa Jalla akan dilihat pada hari kiamat nanti. لِأَنَّهُ لَا تُرَى عِنْدَهُمْ إِلَّا الْأَجْسَامُ. Karena tidaklah dilihat menurut mereka orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah kecuali yang memiliki tubuh, yaitu mereka orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan, apabila Allah Azza wa Jalla bisa dilihat, berarti Allah Azza wa Jalla memiliki tubuh. Apabila Allah Azza wa Jalla memiliki tubuh, berarti Allah Azza wa Jalla serupa dengan makhluknya, dan ini mustahil. Ini kata mereka orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, sehingga mereka pun mengingkari bahwa Allah Ta'ala akan dilihat pada atau di kehidupan akhirat nanti. Wa min lawazimir ru'yati thubutul jihati. Dan di antara konsekuensi-konsekuensi bahwa Allah Azza wa Jal akan dilihat di kehidupan akhirat nanti adalah penetapan arah keberadaan bagi Allah Azza wa Jalla, yaitu di antara alasan orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah dalam mengingkari bahwa Allah akan dilihat di kehidupan akhirat adalah mereka mengatakan, apabila Allah Ta'ala bisa dilihat, berarti Allah Azza wa Jalla berada di arah keberadaan tertentu, berada di arah tertentu, dan mustahil Allah Azza wa Jalla berada di arah tertentu. Kata mereka orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, sehingga mereka pun mengingkari akan dilihatnya Allah Ta'ala di kehidupan akhirat nanti. وَإِذَا قُلْنَا إِنَّ اللَّهَ فِي جِهَةٍ شَبَّحْنَاهُ بِخَلْقِهِ. Mereka mengatakan, dan apabila kita mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala berada di suatu arah keberadaan tertentu, berarti kita menyerupakan Allah Ta'ala dengan para makhluknya. Ila akhirid dalalatil lati ikhtara'uha yu'ariduna biha nususal kitabi was sunnati. Dan kesesatan-kesesatan yang lainnya yang mereka ada-adakan, yang mereka mengingkari dengannya dalil-dalil Alkitab dan Sunnah. Wa min adillatihim qawlullahi ta'ala la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Dan di antara dalil-dalil mereka orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah dalam mengingkari akan dilihatnya Allah Ta'ala di kehidupan akhirat nanti adalah firman Allah Ta'ala yang artinya penglihatan-penglihatan tidaklah meliputi Allah, dan Allah Azza wa Jal meliputi penglihatan-penglihatan, dan Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti. Yaitu mereka berdalil dengan kalimat la tudrikuhul absar, penglihatan-penglihatan para makhluk tidak meliputi Allah Ta'ala. Mereka berdalil dengannya untuk mengingkari bahwa Allah akan dilihat di kehidupan akhirat nanti. Wal ayatu hujjatun alaihim la lahum. Dan ayat tersebut justru merupakan hujjah yang membantah mereka, bukan hujjah yang mendukung mereka. Lianna nafyal idraki la yanfir ru'yata. Karena sesungguhnya peniadaan idrak sebagaimana di dalam ayat tidak meniadakan melihat. Idil idraku ma'nahu al-ihatatu. Karena al-idrak maknanya adalah meliputi, yaitu melihat Allah Azza wa Jal secara keseluruhan, melihat seluruh zat Allah Ta'ala. Ini yang ditiadakan di dalam ayat tersebut, yaitu yakni la yuhituna bihi ru'yatan, yaitu penglihatan para hamba tidak bisa melihat Allah Ta'ala secara keseluruhan. La tudrikuhul absar, penglihatan-penglihatan tidaklah meliputi Allah. La yuhituna bihi ru'yatan, maknanya penglihatan para makhluk tidak bisa melihat Allah secara keseluruhan. Fa fid dunya la yarawnahu wa fil akhirati yarawnahu lakin la yuhituna bihi. Maka di dunia mereka para hamba tidak melihat Allah Ta'ala, namun di akhirat mereka akan melihat Allah Azza wa Jalla, akan tetapi mereka tidak bisa melihat Allah Ta'ala secara keseluruhan. Fakama la yuhituna bihi ilman, kadzalika la yuhituna bihi ru'yatan. Maka sebagaimana ilmu para hamba tidak bisa mengetahui tentang Allah secara keseluruhan, demikian pula penglihatan para hamba tidak bisa melihat Allah Ta'ala secara keseluruhan. فَإِذَا كَانَتِ الْعُقُولُ تَعْلَمُ اللَّهَ لَكِنْ لَا تُحِيطُ بِهِ كما قال تعالى ولا يحيطون به علما فكذلك المؤمنون يرون ربهم في الجنة ولا يدركونه. Maka apabila akal-akal mengetahui tentang Allah, namun akal-akal tersebut tidak mengetahui tentang Allah secara keseluruhan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ilmu para hamba tidak bisa meliputi Allah, yaitu tidak bisa mengetahui tentang Allah secara keseluruhan. Maka demikian pula orang-orang yang beriman, mereka akan melihat Rabb mereka di dalam jannah, namun mereka tidak bisa melihat Allah secara keseluruhan. Li'annahu subhanahu wa ta'ala la tudrikuhul absar. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, penglihatan-penglihatan para makhluk tidaklah meliputi Allah, yaitu tidak bisa melihat Allah secara keseluruhan. Ya'ni wala yuhituna bihi ilma, yaitu dan ilmu para hamba tidak bisa mengetahui tentang Allah secara keseluruhan. Wala yuhituna bihi ru'yatan, dan penglihatan para hamba tidaklah bisa melihat Allah secara keseluruhan. Falaysa lahum fil ayati hujjatun, maka tidak ada di dalam ayat tersebut hujjah yang mendukung mereka. Kadzalika ihtajju biqaulillahi ta'ala li Musa lamma sa'ala rabbahu an yanzura ilayhi qala Allahu lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Demikian pula mereka orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah dalam mengingkari akan dilihatnya Allah Ta'ala di kehidupan akhirat. Mereka berhujjah, berdalil dengan firman Allah Ta'ala kepada Musa alaihi salam. Tatkala Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Rabb-nya agar bisa melihat dirinya, yaitu melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, engkau tidak akan melihatku, akan tetapi lihatlah gunung itu. Apabila gunung itu tetap pada tempatnya, maka kelak engkau akan melihatku. Qalu fallahu lam yumakkin Musa minar ru'yati. Mereka orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan, maka Allah tidak memberikan kemampuan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melihat dirinya. Wa qala lan tarani. Dan Allah Ta'ala mengatakan, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Fahadihi min syubahihim. Maka ini termasuk di antara syubhat-syubhat mereka, orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Wal ayatu kama yaqulu ahlus sunnati hujjatun alaihim la lahum. Dan ayat tersebut sebagaimana dikatakan oleh Ahlus Sunnah justru merupakan hujjah yang membantah mereka, orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, bukan hujjah yang mendukung mereka. Li'anna Musa min a'lamin nasi billahi au a'lamin nasi fi zamanihi billahi rabbil alamina. Karena sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam termasuk manusia yang paling berilmu tentang Allah, atau bahkan manusia yang paling berilmu di zamannya tentang Allah Rabb semesta alam. Kaifa yas'alu rabbahu ru'yata wa hiya mustahilatun. Bagaimana mungkin Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Rabb-nya agar bisa melihat Rabb-nya, kalau memang hal itu mustahil? Ma sa'alahu illa wa huwa muqtani'un bi anna ru'yatallahi mumkinatun. Tidaklah Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Ta'ala agar bisa melihat dirinya, melainkan Nabi Musa alaihi salam yakin bahwasanya melihat Allah adalah perkara yang mungkin. Lau kana ya'taqidu annaha mustahilatun ma sa'ala rabbahu azza wa jalla. Seandainya Nabi Musa alaihissalam meyakini bahwa melihat Allah Ta'ala itu mustahil, tentunya Nabi Musa alaihissalam tidak meminta kepada Rabbnya Azza wa Jalla agar bisa melihat dirinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yaqul ma ura wa la tajuzu ru'yati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengatakan, aku tidak bisa dilihat dan tidak boleh melihatku. Wa innama qala lan tarani ay fi hadhihi dunya. Hanya saja Allah Azza wa Jal mengatakan, engkau tidak akan melihatku, yaitu di dunia ini. Karena penglihatan para hamba di dunia lemah, tidak mampu melihat Allah Ta'ala. Adapun penglihatan para hamba di akhirat, Allah Azza wa Jal berikan kekuatan kepadanya sehingga bisa melihat Allah Ta'ala. Qalu lan tufidut ta'bida. Kemudian mereka orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan bahwa huruf lan memberikan faedah selama-lamanya, yaitu firman Allah Ta'ala lan tarani, maknanya engkau wahai Musa tidak akan melihatku selama-lamanya. Qala lahum ahlus sunnati kadzabtum 'alal lughati. Ahlus sunnah pun berkata kepada mereka orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, kalian berdusta atas nama bahasa Arab. Yaitu di dalam bahasa Arab huruf lan tidak memberikan faedah selama-lamanya. Sehingga firman Allah Ta'ala lan tarani tidaklah bermakna engkau wahai Musa tidak akan melihatku selama-lamanya. Tidak. Qala Allahu fi haqqil yahudi fil mauti. Allah Ta'ala berkata tentang orang-orang Yahudi dalam hal kematian. Walai yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Dan mereka orang-orang Yahudi tidak akan mengangankan kematian selama-lamanya dengan sebab perbuatan mereka. Perhatikan dalam ayat ini Allah Azza wa Jal mengatakan lan yatamannauhu. Mereka orang-orang Yahudi tidak akan mengangankan kematian. Apakah ini selama-lamanya? Jawabannya tidak. Thumma akhbara tabaraka wa ta'ala annahum fil akhirati yatamannaunal mauta. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya mereka orang-orang Yahudi di akhirat mengangankan kematian. Allah Ta'ala berfirman, وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Dan mereka, para penghuni neraka, termasuk di dalamnya orang-orang Yahudi, menyeru, wahai Malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja. Perhatikan, di sini orang-orang Yahudi mengangankan kematian. Maka malaikat Malik mengatakan, sungguh kalian akan tetap tinggal di neraka. Fahum yatlubuna wa yatamannauna wa yatlubuna lakin la yatahaqqaqu lahum. Maka mereka orang-orang Yahudi meminta kematian, mengangankan kematian dan meminta kematian, akan tetapi tidak terrealisasi kematian pada mereka, yaitu di neraka. فَنَّفْيُ بِلَنْ إِذَنْ لَيْسَ لِتَّعْبِيدِ. Maka peniadaan dengan lan, kalau begitu, tidak menunjukkan selama-lamanya. فَنَّفْيُ بِهَا فِي هَذَا السِّيَاقِ نَفْيٌ لِلرُّؤْيَةِ فِي الدُّنْيَا. Maka peniadaan dengan lan di dalam konteks ini, lan tarani, engkau tidak akan melihatku, adalah peniadaan melihat Allah di dunia saja. Wa amma fil akhirati fala. Adapun di akhirat tidak ditiadakan melihat Allah Ta'ala. Fal ayatu la tatanawalu nafyar ru'yati fil akhirati. Maka ayat lantarani, engkau tidak akan melihatku wahai Musa, tidak mencakup peniadaan melihat Allah di akhirat. Wa hakadha la ya'ti ahlul batili bishubhatin illa wa fil qur'ani was sunnati ma yuktiluha wa yathaduha. Dan demikianlah, tidaklah ahlul batil mendatangkan satu syubhat pun, melainkan di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat dalil yang menggugurkan dan meruntuhkan syubhat tersebut. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, tidaklah ahlul batil mendatangkan satu dalil pun yang mereka pakai untuk mendukung kebatilan mereka, melainkan aku akan menggugurkan kebatilan mereka tersebut dengan dalil yang sama. Sebagaimana contohnya ayat ini. Ayat ini mereka orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah gunakan untuk mengingkari dilihatnya Allah di kehidupan akhirat. Namun justru di ayat yang sama terdapat bantahan bagi mereka. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.